mengetahui mana yang tauhid dan mana yang syirik, mengetahui mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Itulah al-ilmu syar'i. Al-ilmu syar'i yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim, terkandung di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan terkandung di dalam fahmu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemahaman dan bimbingan para sahabat Nabi di dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah al-ilmu syar'i berada. Di dalam Al-Qur'anul Karim yang merupakan kalamullah, di dalam hadis-hadis Nabi yang merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam fahmu atau fiqhu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah al-ilmu syar'i berada. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-ilmu syar'i adalah sesuatu yang mulia. Dia mulia yang mencarinya, yang menuntutnya, yang meraihnya mulia, dan yang mengajarkannya pun mulia. Inilah di antara keistimewaan al-ilmu syar'i. Semua yang berkaitan dengannya mulia. Al-ilmu syar'i itu sendiri mulia. Orang-orang yang mempelajarinya mulia, dan orang-orang yang mengajarkannya mulia. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا, barang siapa menempuh suatu perjalanan, يَبْتَغِي fihi ilman, dia berkeinginan untuk mencari ilmu. Perjalanan yang dia lakukan itu dalam rangka mencari ilmu. Ada ilmu syar'i, ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam fahmu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salaful ummah. sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya, tariqan ilal jannah, jalan menuju al-jannah. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat, la tadau ajnihataha, benar-benar meletakkan sayap-sayap mereka, li talibil ilmi, untuk penuntut ilmu, pencari ilmu, ridhan bima yasna, karena ridha apa yang ia lakukan. Wa innal alima, dan sesungguhnya seorang alim, seorang yang berilmu tentang al-ilmu syar'i ini, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, benar-benar memintakan ampun untuknya penduduk bumi dan penduduk langit, penduduk langit dan penduduk bumi, hatta al-hitanu fil ma, sampai-sampai ikan-ikan di air pun mendoakan ampun untuknya. Wa fadlul 'alimi 'alal 'abid, dan keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu atas al-'abid, atas ahli ibadah. Ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib, seperti keistimewaan rembulan atas seluruh bintang-bintang yang ada. Wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan sungguh para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, dan sungguh para nabi mereka tidaklah mewariskan uang dinar ataupun uang dirham. Wa innama warathul ilma, akan tetapi yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Faman akhadahu, maka barang siapa yang meraihnya, mengambil ilmu yang merupakan warisan para nabi tersebut, akhadha bihadzin wafir, niscaya dia telah mengambil bagian yang luas, telah mengambil, telah meraih sesuatu yang besar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis ini merupakan hadis yang mulia, yang menjelaskan tentang ilmu dan orang-orang yang berkaitan dengan ilmu, menjelaskan bahwa jalan yang ditempuh oleh seseorang dalam rangka menuntut ilmu adalah jalan kebaikan. Kebaikan tidak hanya diraih di dunia, akan tetapi kebaikan itu terus berkesinambungan untuk akhiratnya. Kehidupan orang yang berilmu berbeda dengan yang tidak berilmu. Kehidupan seseorang yang dibangun, yang didasari oleh al-ilmu syar'i, selalu memperhatikan rambu-rambunya, selalu menjadikannya sebagai pedoman dalam hidupnya, sangatlah berbeda dengan kehidupan seseorang yang asal-asalan, yang sembarangan, yang tidak mau mengindahkan aturan-aturan syar'i. Kehidupan seseorang yang dibangun di atas ilmu, al-ilmu syar'i, kehidupannya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya barokah. Walaupun mungkin dari sisi ekonomi pas-pasan, tetapi kehidupannya bahagia. Kehidupannya barokah. Kehidupannya terhormat. Terlebih lagi jika kemudian Allah karuniakan kelebihan di samping dari sisi al-ilmu syar'i, kemudian Allah berikan juga dari sisi dunia. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ternyata upaya yang dilakukan oleh seseorang mencari ilmu, meraih ilmu dalam hidupnya, bukanlah usaha yang sia-sia. Lelah yang diderita, waktu yang tersita, kegiatan yang mungkin mengalahkan kegiatan dunianya, tidak sia-sia. Ternyata memang mencari ilmu, meraih ilmu akan mengantarkan seseorang kepada al-jannah, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang betapa mulianya ilmu tersebut. Orang yang berusaha mencarinya, yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini sudah kita ketahui. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kemudian ilmu, al-ilmu syar'i ini mulia karena Rasul telah menjelaskan wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Jadi al-ilmu syar'i ini bukanlah warisan nenek moyang kita, bukanlah warisan sembarangan orang, akan tetapi warisan orang-orang pilihan. Siapa mereka? Al-anbiya, para nabi. Para nabi tidaklah mewariskan uang dinar ataupun dirham kepada umatnya. Wa innama warrathul ilma. Mereka hanyalah mewariskan al-ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang meraihnya, sungguh dia telah meraih bagian yang besar dalam hidup ini. Sesuatu dinilai sebagai kemuliaan bisa dilihat dari siapa sesuatu itu keluar. Sebuah warisan bisa dinilai berharga ketika warisan itu memang sesuatu yang mulia di satu sisi, di sisi yang lain yang mewariskan adalah orang-orang yang mulia. Maka al-ilmu syar'i dia mulia, kemudian yang mewariskannya adalah orang-orang mulia, yaitu para anbiya. Di dalam hadis ini pula dijelaskan betapa mulianya penuntut ilmu. Penuntut ilmu, orang yang mencari ilmu, bermacam-macam jenisnya. Ada yang pemula, ada yang menengah, ada yang sudah lama dalam menuntut ilmu. Semua masuk dalam kemuliaan ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat, la tadu'u ajnihataha li talibil ilm, meletakkan sayapnya untuk penuntut ilmu sebagai bentuk keridhaan atas apa yang ia kerjakan. Para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang terdekat. La ya'sunallah, mereka tidak pernah bermaksiat menyelisih Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat adalah orang-orang yang tidak pernah sedikit pun berhenti dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La yafturun, tidak pernah futur, tidak pernah lemah semangat. Mereka hormat, mereka merendahkan diri kepada talibul ilm. Belum pernah disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kekhususan ini selain kepada talibul ilm, penuntut ilmu. Maka dari itu, para penuntut ilmu sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mulia. Walaupun mungkin baru di dalam menuntut ilmu, tadi dalam pengumuman seumur sebulan atau dua bulan, ada yang lumayan sudah lama, ada yang sudah lama sekali, semua masuk dalam sebutan talibul ilm, penuntut ilmu. Berikutnya, di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang kemuliaan orang yang berilmu. Al-alim, orang alim, kemuliaan para ulama. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang berilmu. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dari kalangan orang-orang yang beriman tersebut sekian derajat. Orang-orang berilmu dari kalangan mukminin, mereka mempunyai tingkatan lebih di atas orang-orang mukmin lainnya. Tidak hanya satu derajat, Allah sebutkan darajat, sekian tingkatan. Siapa yang mengatakan? Yang mengatakan adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah menyebutkan qul hal yastawil ladzina amanu qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? La yastawun, tidak akan sama mereka. Di dalam hadis yang telah kita dengar bersama tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fil ma. Sesungguhnya orang yang berilmu, apa bedanya talibul ilmi dengan al alim? Talibul ilm, dia penuntut ilmu, hari-harinya adalah untuk mempelajari al-ilmu syar'i. Al-alim, orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu tersebut kepada manusia. Walaupun tentu seorang alim yang hakiki terus senantiasa menambah keilmuannya hingga akhir hayatnya, tidak akan putus dengan ilmu. Yang membedakan secara menonjol adalah al-alim, dia punya sisi lebih, yaitu mengajarkan ilmu tersebut. Seorang alim atau ulama yang mengajarkan al-ilmu syar'i, mengajarkan Al-Quran dan apa yang dikandungnya, mengajarkan hadis-hadis Nabi dan apa yang dikandungnya, mengajarkan pemahaman as-salafus salih terkait Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan berbagai perangkat keilmuan yang menunjang untuk bisa memahami Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ternyata para penduduk langit dan penduduk bumi senantiasa memintakan ampun untuknya tanpa diminta, tanpa mengemis. Mereka memintakan ampun untuk al-alim tersebut. Hatta al-hitanu fil ma, sampai-sampai ikan-ikan di air pun memohon kepada Allah agar alim tersebut diampuni dosanya. Luar biasa. Ketika seseorang meninggalkan dunia ini dalam keadaan bersih dari dosa, bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, di sisi lain makhluk-makhluk yang terdapat di langit dan yang di bumi, bahkan ikan-ikan di air, mendoakan ampunan untuknya. Kemudian Rasul juga menyebutkan, wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Perumpamaan tentang keistimewaan seorang alim atas al-'abid, ahli ibadah. Ada alim, alim ini orang yang berilmu tentang agama ini, tentang apa yang diwariskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Al-'abid, dia adalah ahli ibadah. Sama-sama punya keutamaan. Yang satu, Allah muliakan dengan ilmu yang dimiliki. Yang kedua, Allah muliakan dengan kesungguhan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbedaan antara keduanya dari sisi kemuliaan, kafadlil qamari ala sa'iril kawakib. Perumpamaannya seperti keutamaan rembulan atas seluruh bintang-bintang yang ada di angkasa. Kita lihat di saat rembulan muncul di angkasa, dia tampak menonjol dengan sinarnya yang terang. Walaupun dia hanya satu, sementara bintang-bintang di angkasa yang demikian banyak tidaklah semenonjol rembulan walaupun dia hanya satu. Demikianlah Rasul alaihi salatu wassalam memberikan perumpamaan tentang perbedaan keutamaan antara al-alim dengan al-abid. Di antara para ulama ada yang menjelaskan mengapa perbedaan itu terjadi, yaitu karena al-alim, seorang alim, kemanfaatannya untuk manusia secara umum. Dia punya ilmu, dia sampaikan ilmu kepada umat manusia. Manusia mendapatkan bimbingan darinya. Manusia mendapatkan siraman rohani darinya. Manusia mengetahui apa yang harus dia kerjakan dalam hidup ini. Dan mengetahui pula apa yang harus dia tinggalkan dalam hidup ini, sesuai dengan aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemanfaatannya untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umat manusia dalam skala yang lebih luas lagi. Adapun ahli ibadah, kemanfaatannya sebatas untuk dia pribadi. Dia rajin beribadah. Hari-harinya diisi dengan siam, dengan puasa. Malamnya senantiasa diisi dengan qiyamul lail, salat-salat malam. Dia penuhi pula dengan qiraatul Quran. Tetapi kemanfaatan itu terbatas pada pribadinya saja. Dari sinilah kita tahu bahwa Islam sesungguhnya adalah agama yang terbuka. Islam mengajarkan kita untuk bersosialisasi dengan manusia. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwa orang yang hidup bersosialisasi dengan manusia bisa memberikan kemanfaatan untuk mereka terkait urusan agama dan juga urusan dunia. Ini lebih utama daripada orang yang mengurung diri, membatasi gerak-geriknya dan memikirkan keselamatan diri pribadinya. Tentunya dengan didukung oleh ilmu, didukung kesabaran, didukung oleh keistiqomahan. Tidak kemudian bersosialisasi dengan manusia, bercampur baur tanpa melihat aturan-aturan syar'i. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dalam hadis ini pula menyebutkan keutamaan berikutnya. Kata beliau, dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Siapakah yang melanjutkan tongkat estafet para nabi di dalam mengemban risalah ini, di dalam melanjutkan misi ad-da'watu ilallah, mereka adalah para ulama. Sehingga kedudukan para ulama sangatlah mulia, karena mereka manusia-manusia pilihan yang melanjutkan tugas para nabi yang sebelumnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk membimbing umat manusia. Kalau dahulu sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penerus para nabi adalah nabi berikutnya. Meninggal seorang nabi, dilanjutkan oleh nabi berikutnya. Bahkan tidak jarang dalam satu masa terdapat sekian nabi. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Tiap-tiap umat, tiap-tiap kaum, Allah kirim nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. An i'budullah, mereka semua menyeru umatnya, menyeru kaumnya, hendaknya kalian semua beribadah hanya kepada Allah, dan tinggalkanlah oleh kalian segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Rasul, nabi amat banyak ketika itu. Hingga datanglah khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau alaihi salatu wassalam. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu ayah dari salah seorang di antara kalian. Maksudnya adalah ayah dari sahabat Zaid bin Harithah, yang di masa jahiliyah beliau disandarkan kepada nabi Zaid bin Muhammad karena diambil anak angkat oleh beliau alaihi salatu wassalam. Allah menegaskan bahwa anak angkat tidak boleh disandarkan nasabnya kepada ayah angkatnya, sehingga Zaid tidak boleh disandarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad bukan ayah Zaid. Sejak saat itulah diharamkannya at-tabanni, penyandaran anak kepada ayah angkatnya dalam hal nasab. Menjadilah yang tadinya Zaid bin Muhammad, kemudian Zaid bin Harithah, disandarkan kepada ayahnya sendiri. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah, akan tetapi beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah beliau alaihi salatu wassalam. Siapapun yang mengaku Nabi atau Rasul setelah beliau, maka dia adalah Nabi palsu atau Rasul palsu. Siapakah yang melanjutkan ad-da'watu ilallah sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam? Yang melanjutkan adalah para ulama, karena tidak ada lagi Nabi dan Rasul ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat kelak. Maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan sungguh para ulama adalah pewaris para nabi. Demikianlah keutamaan orang yang berilmu, keutamaan para ulama yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis yang kita dengar bersama tadi sesungguhnya mempunyai kisah periwayatan, sebagaimana disebutkan dalam Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan ini erat kaitannya dengan tema yang dibahas dalam kajian ini, perjalanan panjang meraih ilmu. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, An Katsir bin Qais qala, Kuntu jalisan inda Abi Darda fi masjid Dimashq. Suatu hari aku duduk di sisi sahabat Abu Darda di masjid Dimashq. Di masjid Dimashq. Sahabat Abu Darda dulu di Madinah bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Namun ketika laju al-futuhat, ekspansi ke daerah-daerah yang dibangun di atas dakwah, mulai menyebar ke pelosok-pelosok dunia, maka sahabat Abu Darda termasuk yang meninggalkan Madinah menuju Dimashq atau Syam yang sekarang dikenal dengan Suriah. Beliau duduk di masjid di kota Damaskus tersebut. Fa'atahu rajulun, maka datanglah seorang lelaki kepada beliau, kepada sahabat Abu Darda. Faqala, kemudian laki-laki itu berkata, Ya Abu Darda, wahai sahabat Abu Darda, ataituka minal Madinah, aku mendatangimu dari kota Madinah, Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarak tempuh dari Madinah menuju Syam dengan mengendarai unta memakan waktu berhari-hari. Sebagian menyebutkan sebulan, sebagian kurang dari itu. Li hadithin balagani annaka tuhadithu bihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedatanganku kepadamu dari kota Madinah ini karena sebuah hadith yang sampai kepadaku bahwa engkau yang meriwayatkan hadith tersebut dari Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi seorang lelaki ini ketika di Madinah mendengar sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda dari Nabi alaihi salatu wassalam. Lelaki ini sangat penasaran. Benar-benar ingin mendengar langsung dari sahabat Abu Darda. Karena memang hadis tersebut mempunyai kandungan yang sangat agung. Dia pun tidak puas mendengar dari orang lain selain Abu Darda. Dia ingin mendapatkan al-isnadul ali. Dalam ilmu mustalah ada istilah al-isnadul ali, sanad yang tinggi. Karena Abu Darda masih hidup, masih memungkinkan dia mendengar langsung dari sahabat Abu Darda tanpa melalui perantara. Beliau safar. Orang ini safar dari Madinah menuju Syam, menuju Dimas. Tidak ada lain tujuannya untuk mendengar langsung hadis itu dari sahabat Abu Darda. Qala, sahabat Abu Darda berkata kepadanya, "Fama ja'a bika tijarah?" Apakah kamu datang ke sini bukan karena urusan dagang? Qala la, tidak. Kemudian sahabat Abu Darda bertanya lagi, "Wala ja'a bika ghairu?" Apakah bukan karena tujuan-tujuan yang lainnya? Qala la. Laki-laki itu menjawab, tidak. Qala, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan ila akhir al-hadis. Kemudian sahabat Abu Darda berkata, sungguh aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda man salaka tariqan dan seterusnya, hadis yang sudah kita dengarkan tadi. Jadi di antara kronologi sahabat Abu Darda menyampaikan hadis ini adalah karena beliau didatangi oleh seorang lelaki yang berasal dari kota Madinah. Tidaklah perjalanan panjang itu dia tempuh melainkan untuk mendengar langsung hadis dari sahabat Abu Darda yang telah sampai kepadanya. Lalu sahabat Abu Darda menyampaikan hadis tersebut yang menunjukkan bahwa jalan yang ditempuh ini akan mengantarkan kepada al-jannah, kemudian terdapat kandungan keutamaan untuk keutamaan talibul ilm, keutamaan al-alim dan yang lainnya yang sudah kita bahas bersama tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-ilmu syar'i atau yang juga sering diistilahkan oleh sebagian ulama dengan al-ilmu nafi'. Al-ilmu nafi' mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Hal ini ditegaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sudah kita dengar tadi. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang meraihnya, meraih ilmu tersebut, akhadha bihadzin wafir. Berarti dia telah meraih bagian yang besar. Kalau Rasul alaihi salatu wassalam telah mengatakan seperti ini, pasti akan terwujud dalam kehidupan. Pasti akan terbedakan orang yang meraih ilmu dan beramal dengannya dengan orang yang jauh dari ilmu. Karena orang yang meraih ilmu dan beramal dengan ilmu, akhadha bihadzin wafir. Dalam permasalahan akidah, akidatut tauhid, dia terbimbing. Allah selamatkan dari kesyirikan yang sangat berbahaya sekali. Di dalam ibadah, dia pun terbimbing. Ibadahnya dibangun di atas sunnah, jauh dari bid'ah. Di dalam permasalahan akhlak dan adab, dia pun terbimbing. Karena diwarnai corak hidupnya dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah. Dalam muamalahnya juga demikian. Sehingga ucapan Rasul alaihi salatu wassalam ini merupakan berita gembira bagi orang-orang yang rajin menuntut ilmu dan beramal dengan ilmu tersebut. Ilmu yang dia pelajari benar-benar mewariskan al-khasyiah, mewarnai kepribadiannya, berpengaruh bagi perilaku dan gerak-geriknya, betul-betul memperbagus, memperindah akhlak dan budi pekertinya, sehingga hidupnya penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Malik rahimahullahu taala berkata, "Idza qalla al-'ilmu dhahara al-jafa', wa idza qallat al-atharu dhaharat al-ahwa'." Idza qalla al-'ilmu, jika ilmu itu sedikit, dhahara al-jafa', akan muncul kekerasan. Subhanallah. Ketika ilmu itu sedikit di sebuah masyarakat, atau yang lebih kecil dari itu dalam sebuah keluarga, ketika sebuah keluarga jauh dari al-ilmu syar'i, jauh dari al-ilmu nafi', akan muncul kekerasan-kekerasan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Dalam skup yang lebih besar, masyarakat, yang lebih besar lagi dalam kehidupan bernegara, semakin sedikit al-ilmu syar'i, orang-orang jauh dari al-ilmu syar'i, maka akan semakin tersebar kekerasan, kriminalitas, kekejaman, pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan berbagai kejahatan-kejahatan lainnya. Itu merupakan efek dari sedikitnya ilmu yang tersebar di tengah masyarakat, terkhusus al-ilmu syar'i, ilmu yang bersumber dari Al-Quran, dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan yang bersumber dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian kata Al-Imam Malik rahimahullah, wa idza qallatil athar, wa idza qallatil athar zaharat al-ahwa', jika al-athar, hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam sedikit, orang-orang asing dengan hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam, maka akan bermunculan al-ahwa, maksudnya adalah bid'ah-bid'ah. Semakin jauh dari ilmu, terkhusus hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam, sunnah yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka akan semakin bermunculan bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan, dan kesesatan-kesesatan. Berarti mafhum mukhalafahnya adalah ketika ilmu semakin banyak, semakin tersebar, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah sebuah negara, akan dapat menekan kriminalitas. Bagaimana dahulu di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, masyarakatnya adalah masyarakat yang terbimbing dengan ilmu. Mereka adalah murid-murid Rasul alaihi salatu wassalam, menjadikan ilmu adalah sesuatu yang nomor satu dalam hidupnya. Beramal dengan ilmu adalah sesuatu yang paten dalam hidup mereka. Benar-benar sangat minim sekali, bahkan mereka umat terbaik di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena ilmu benar-benar mewarnai kehidupan mereka. Kemudian di masa para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, tidaklah bermunculan bid'ah-bid'ah. Kapan bermunculan bid'ah khawarij, murji'ah dan yang lainnya? Ketika mayoritas para sahabat banyak yang meninggal dunia. Semakin jauh masanya dari cahaya kenabian, semakin banyak meninggal orang-orang mulia, orang-orang yang berilmu dari kalangan para ulama, semakin sedikit ilmu terkhusus hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang dipelajari oleh kaum muslimin, maka bermunculanlah al-ahwa, penyimpangan-penyimpangan, syubhat-syubhat, kerancuan berpikir, ideologi-ideologi yang menyimpang, terus dengan mudah ditransfer oleh para pengusungnya melalui berbagai media elektronik, media cetak, ceramah-ceramah dan lain sebagainya. Maka berarti jika kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin berlomba-lomba mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dikenalkan dengan Sahih Bukhari, dengan Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Musnad Ahmad dan yang lainnya, mempelajari hadis-hadis yang ada di dalamnya serta kitab-kitab hadis yang lainnya, maka benar-benar akan terbimbing dan jauh dari penyimpangan-penyimpangan, jauh dari al-ahwa. Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu ta'ala berkata, "I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran wa yakshiful haqqa lidhil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi." I'lam ketauhilah. Semoga engkau mendapatkan karunia hidayah dari Allah. Anna afdalal minan, bahwa karunia yang paling utama yang Allah berikan kepada seorang hamba, ilmun, adalah ilmu. Al-ilmu syar'i, itu karunia yang paling utama. Melebihi harta, walaupun sebanyak apapun harta itu. Berapa banyak harta seseorang, berapa tinggi, seberapa tinggi kedudukan seseorang, tidak menjamin dia masuk ke dalam al-jannah. Kita lihat bagaimana dalam surat Al-Masad atau surat Al-Lahab atau surat Tabbat, Allah sebutkan tentang Abu Lahab. Dia mempunyai kedudukan yang tinggi di tengah-tengah kaumnya, mempunyai harta yang banyak, seorang hartawan, secara nasab juga dari kalangan Quraisy. Namun Allah sebutkan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta yang dimilikinya, segala upaya yang dia miliki, yang dia tempuh, tidak dapat melindungi dia dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Sayasla naron dhata lahab dan seterusnya. Tetapi ilmu mempunyai kedudukan yang luar biasa. Yuzilu syakka anka waddaran. ilmu itu dapat menghilangkan darimu asyak, keraguan. Muncul syubhat, datang ilmu, sirna syubhat tersebut. Datang syubhat lagi, begini, begini, begini, wukuk, begini, begini. Dengan ilmu, belajar dari ustadz, dari orang yang berilmu, dijelaskan syubhat-syubhat tadi, bersih lagi dari syubhat dan keraguan. Yang berikutnya, wadaran dan kotoran-kotoran, kotoran akhlak, jiwa yang kotor akan terkikis dengan ilmu. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah dahulu seorang perampok besar yang sangat ditakuti. Kalau sudah datang waktu malam, orang-orang berpikir sekian kali untuk melewati sebuah jalan yang di situ dikenal. Al-Fudail bin Iyad biasa nongkrong di situ. Merasa terancam jiwanya, terancam hartanya, betul-betul menakutkan. Tetapi ketika beliau mendapatkan hidayah ilmu, dekat dengan para ulama, menimba ilmu dari para ulama, terkikis kotoran-kotoran jiwa tadi. Terkikis kotoran-kotoran jiwa tadi. Menjadi ahli ibadah dan menjadi seorang alim. Dengan apa? Dengan ilmu yang dia pelajari, yang ditimba dari para ulama. Wa yakshiful haqqa lidhil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Ilmu itu pula yang dapat menyingkap kebenaran lidil qulub, bagi orang-orang yang mempunyai jiwa. Apa maksudnya? Maksudnya, kadang-kadang seseorang dihadapkan pada pilihan yang sulit. Di masa-masa fitnah, sangat mungkin terjadi kebenaran tidak tampak sebagai kebenaran dan kebatilan tidak tampak sebagai kebatilan. Sebagaimana dalam hadis Muslim yang Rasulullah sebutkan, badiru bil amal fitanan kaki fa'il lailil mudlim, bergegaslah kalian untuk banyak beramal karena akan datang fitnah-fitnah yang datangnya ibarat potongan-potongan malam. Semakin datang malam semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Fitnah ketika datang yang tadinya jelas, seorang sudah tahu ini benar, ini salah, ini hak, ini batil. Datang fitnah, bingung, goncang. Yang tadinya sudah yakin bahwa itu adalah hak, bingung. Akhirnya diyakini sebagai batil. Yang tadinya batil diyakini akhirnya sebagai al-hak. Sehingga dalam hadis Muslim disebutkan, di pagi hari seorang dalam keadaan mukmin, di sore hari berubah menjadi kafir. Di sore hari dalam keadaan mukmin, keesokan harinya berubah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya, dia jual agamanya karena sedikit dari sesuatu dunia, dari dunia ini. Nah, keberadaan ilmu sangatlah penting untuk dapat membantu seseorang menentukan pilihan, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Logikanya kalau orang mau santai-santai di rumah saja, malas datang ke majelis ilmu, kemudian datang fitnah, kemudian tiba-tiba dia mudah mendapatkan petunjuk yang benar ini, yang salah ini, maka sangat kecil. Tetapi orang yang bersungguh-sungguh hadir dalam majelis ilmu, terus menimba ilmu dari asatidzah yang dapat dipercaya manhajnya, begitu datang fitnah, datang syubhat, ditanyakan, dikonsultasikan, dijelaskan oleh ustaz tersebut. Berusaha mencari bimbingan dari ulama kibar, dalam masalah-masalah fitnah tadi, langsung tersingkap kebenaran itu. Ah, ini hak, saya harus ikut ini. Oh, yang itu batil, saya harus tinggalkan apapun resiko dan konsekuensinya. Ini pengaruh ilmu. Wa yusilul abda ilal matlubi, dan akan mengantarkan seorang hamba kepada sesuatu yang dia inginkan. Cita-cita seorang muslim adalah dari akhir perjalanan hidupnya adalah dukhulul jannah, masuk ke dalam al-jannah. Maka dengan ilmu Allah akan mudahkan masuk ke dalam al-jannah. Sebagaimana hadis yang sudah kita baca bersama tadi, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Allah akan mudahkan dia jalan menuju al-jannah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sesungguhnya masih banyak hal-hal penting yang patut untuk disampaikan dalam majelis ini, namun nampaknya waktu sudah habis untuk persiapan sholat maghrib. Ala kulli hal, mudah-mudahan sedikit yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat membangunkan jiwa kita yang sedang tidur, dapat membangkitkan semangat kita yang sudah mulai kendor, dapat menegakkan kembali semangat atau kesungguhan yang sudah mulai luntur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.